Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita masuk pada pembahasan yang baru dari kitab At-Tadhib Fi Adillati Matan Al-Ghaya wa Takrib. Sebelumnya kita telah bahas tentang mandi. Terakhir itu mandi yang sunnah. Sekarang al-mashu alal khuffain, mengusap khuf atau mengusap sepatu. Monggo dibaca. Langsung bisa artinya dulu. Hukum mengusap sepatu. Mengusap kedua sepatu hukumnya boleh dengan tiga syarat, yaitu pertama, kedua sepatu mulai dipakai setelah benar-benar suci. Kedua, kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Ketiga, kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Baik, azan. Baik, dibaca lagi ulang. Ini di bawahnya. Orang yang mukim. Orang yang mukim tinggal di rumah boleh mengusap sepatunya selama sehari semalam. Sedangkan orang yang musafir boleh selama 3 hari 3 malam. Waktunya dimulai ketika berhadats setelah memakai kedua sepatu. Jika seseorang mengusap sepatu ketika mukim, kemudian melakukan safar atau mengusap sepatu ketika melakukan safar kemudian mukim, maka dia menyempurnakan waktu mengusap sepatu untuk mukim. Baik. Wal mas'u ala al-khuffain jaizun bi salasi syara'id ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamali taharati wa ayyakuna satiraini limhalil fardi minal qadamaini wa ayyakuna mimma yumkinu tataba'al mashi alaihima. Wa ayyakuna mimma yumkinu tataba'ul mashi alaihima wa yamsa'ul mukimu yawman wa laylah. Wal musafiru salah satu ayam bila yalihinna wabtida'ul muddati min hini yuhdis ba'da lubsul khufain. Fa'in masaha fil hadar summa safara au masaha fil safar summa aqama atamma mashu mukim. Kita lihat wal mashu alal khufain, mengusap khuf. Pengertian khuf itu ya sepatu yang biasa digunakan kalau orang yang di masa silam itu digunakan untuk menutupi kakinya ketika mereka itu berjalan dari dingin. Jadi itu biasanya di atas mata kaki. Sepatunya itu biasanya di atas mata kaki. Maka bisa diterapkan untuk mengusap khuf ini bisa diterapkan untuk beberapa hal. Pertama untuk sepatu, sepatunya tinggi berarti di atas mata kaki. Kedua untuk kos kaki. Kos kaki juga yang menutupi mata kaki. Hukumnya sini boleh dengan tiga syarat. Ayyab tadi'a lubsauma ba'da kamalat taharati. Kedua sepatu mulai dipakai setelah benar-benar suci. Berarti yang mau pakai sepatu tadi berwudu dulu. Dia berwudu dulu, sudah suci, baru kemudian dia kenakan sepatu. Syarat yang kedua, wa ayyakuna satiraini li mahalli ghusli al-fardhi min al-qadamain. Kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Kaki ketika wudu dibasuh sampai mana? Mata kaki. Berarti sepatu ini menutupi sampai mata kaki. Berarti kalau sepatu sendal bisa enggak? Enggak bisa. Sepatu yang ini ujungnya juga di bawah mata kaki enggak bisa. Lalu wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashi alaihima. Kedua sepatu tersebut tahan untuk dipakai berjalan. Terbuat dari bahan yang tahan untuk dipakai jalan terus-menerus. Tiga ya syaratnya ya. Untuk kita mengusap sepatu. Satu. Apa tadi? Orang yang menggunakan telah bersuci sebelum pakai sepatu. Sebelum pakai khuf. Dua. Sepatunya nutupi sampai bagian anggota wudu. Yaitu apa? Sampai mata kaki. Terus ketiga. Bahannya kuat. Digunakan untuk berjalan. Kenapa disyaratkan bahannya kuat? Karena bisa jadi ini kalau bahannya biasa jalan gitu saja langsung bolong gitu misalnya. Ada sesuatu yang cacat di situ. Padahal ini disyaratkan nutup. Ya, nutup kaki tadi. Nah, di sini kenapa ada mengusap begini? Jadi kita itu berwudu seperti biasa. Dari cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, terus membasuh muka, tangan sampai siku, terus kepala, telinga. Nah, lalu kaki, pas kita lagi pakai khuf, pas kita lagi pakai sepatu, pas kita lagi pakai kaos kaki. Maka cukup mengusap. Dengan catatan apa tadi? Tiga syarat. Ketika memakai sepatu ini sudah dalam keadaan suci. Misalnya, saya pakai kaos kaki ini. Nah, pergi kampus. Sebelum saya pakai kaos kaki, saya wudu dulu. Wudu seperti biasa sampai cuci kaki. Lalu kaos kaki saya gunakan. Ketika mau sholat zuhur siangnya, wudu saya batal. Misalnya jam 11:30 batal wudunya. Dia mau ulangi wudu. Kaos kakinya enggak mau dilepas. Kos kaki mau pakai untuk sholat. Boleh enggak pakai kos kaki untuk sholat? Boleh. Kalau sepatu? Ya boleh juga, kapan? Ya nanti kalau di tempat terbuka gitu. Kalau di masjid ya kamu kena lempar, kena apa. Ini orang sembarangan aja. Oh enggak Pak, saya mau amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditampar lagi tambah. Kamu ngel-ngelan aja. Ya ada tempatnya, mau safar tempat terbuka gitu atau yang biasa naik gunung gitu kan. Bisa. Dia bisa lakukan seperti itu pakai sepatu sholat, boleh. Kali ini kos kaki misalnya tadi ya, kos kaki. Nah, dia dapati waktu sholat mau wudu lagi, tadi wudunya sudah batal, maka dia wudu seperti biasa. Ingat ya, wudunya seperti biasa. Tadi cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, basuh muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, telinga, terus ketika kaki, nah, pas pakai kos kaki tadi, dia gak mau lepas. Sepatunya cukup diusap. Ya. Kos kakinya pas tadi. Kos kakinya cukup diusap. Caranya itu ini atas nih ya, ini misalnya atas ya. Ini atas kos kaki, bukan bawah. Ya, bukan bawahnya sini, atasnya, ini punggungnya, punggung. Punggung kaki. Nah, cukup tangan jenengan ini usap bagian punggung saja. Jadi tangannya teles basah, langsung diusap. Set sekali. Nah biasanya orang ada di beberapa keadaan tertentu urgen pakai kos kaki terus. Misalnya ketika musim dingin, dia dapati suatu daerah di, dia mungkin kuliah di Eropa atau keadaannya di mana tempat yang dingin gitu, kos kaki nggak bisa dia lepas. Nah maka dia bisa praktekkan seperti itu. Dapati musim dingin sudah, ah, sudah, saya wudunya sudah batal. Ketika wudu sudah cukup wudu seperti biasa. Pas sampai di kaki, dia pakai kos kaki. Kos kakinya cukup diusap bagian punggung. Kos kaki tadi. Cukup sekali usapan saja. Nah, selanjutnya nanti ada aturan. Karena nggak bisa ini dipakai usap terus. Apa sedikit usap lagi, sedikit usap lagi. Enggak. Ada batasan waktu. Maka, tadi disebutkan di bawah. Wayamsahul mukimu yauman wa lailatan, untuk orang yang mukim, berarti bukan musafir ya. Nah, misalnya kamu cuma di kampus ini. Mau pakai kos kaki terus. Maka jangka waktunya cuma sehari semalam. Jangka waktu untuk mengusap kos kaki tadi. Sehari semalam. Wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Sedangkan musafir itu 3 hari 3 malam. Berarti 3 kali 24 jam. Wabtida'ul muddati min hini yuhdis ba'da lufsil khuffain. Nah, di sini dikatakan jangka waktunya, wabtida'ul muddati, jangka waktunya dimulai hina yuhdis ba'da lufsil khuffain, ketika kita berhadas. Berarti ketika wudunya batal. Setelah mengenakan sepatu. Tadi wudunya jam 7 pagi. Ya, wudunya jam 7 pagi. Kentutnya jam 10 siang. Wudunya mau zuhur jam setengah 12. Tadi ingat ya, jam 7 apa tadi? Pakai sepatu ya, sebelumnya wudu kan? Ya, pakai sepatu kos kaki tadi. Terus jam 10 kentut. Ah, saya enggak mau wudu dulu lah, tahan-tahan dulu lah. Nanti mau sholat dzuhur saja. Ah, mau mah siap-siap sholat dzuhur, dia siap-siap jam setengah 12 wudu. Nah, di sini dikatakan jangka waktu mengusap itu dihitung dari pertama kali berhadas setelah pakai sepatu. Berarti jam berapa tadi? Jam 7, jam 10 apa jam setengah 12? 10. Berarti 1 kali 24 jamnya dihitung dari jam 10. Nanti sampai hari berikutnya. Ini misalnya hari Selasa pagi tadi. Hari berikutnya dia pakai kos kaki terus ya. Tidur dia pakai, masuk kamar mandi dia pakai. Bukan yang pakai terus. Pokoknya kemana-mana dia pakai. Berarti gak mandi gitu aja lah. Gimana ya, gak mau mandi gimana coba. Dia gak mandi. Ya mungkin sakit atau apa bisa. atau dingin sekali tadi yang saya sebut. Terus sampai 10 pagi besok, nah, Rebu berarti dia boleh mengusap. Asalkan tadi ya, ini gak dilepas-lepas loh di sini. Kalau sudah lepas ya sudah, ya cuci kaki lagi. Kalau ini dia gak lepas-lepas, ya dihitung dari jam berapa tadi? 10, kenapa? Pertama kali berhadas setelah pakai sepatu. Ingat ya tadi ya, saya ulang. Tadi jam 7 wudu, terus pakai kos kaki sepatu. Jam 10 kentut, hadas. Setengah 12 wudu. Hitungan jangka waktu 1x24 jam tadi untuk mukim, atau 3x24 jam untuk musafir, dihitung dari pertama kali berhadas setelah pakai sepatu. Berarti jam berapa? 10. Nanti sampai jam 10 hari berikutnya. Kalau yang musafir berarti 3 hari 3 malam. Hah? Subuh hadas. Ya, tadi 1x24 jam misalnya jam 10 terus subuhnya di hadas gimana? Subuhnya di hadas ada apa? Kentut. Ya mungkin lah. Kencing. Ya. Nah, berarti asalkan sepatu kos kaki enggak dilepas-lepas ya. Nah, dia pakai itu ya, nanti wudu cukup usap kos kaki. Masih dalam jangka waktu. Usap lagi. Usap lagi. Setiap kali wudu cukup usap kos kaki untuk bagian kakinya. Setiap kali berwudunya, bukan setiap kali wudu cukup usap kos kaki, bukan. Setiap kali berwudu tetap berwudu seperti biasa, bagian kaki cukup usap kos kaki. Paham? Kalau tadi musafir berapa hari? Nah, 3x24 jam. Misalnya dia di gunung gitu, 3 hari bisa kan? Bisa. Masih hidup di atas. Berarti setelah jam 10 besoknya harus lepas kos kaki ya? Harus wudu seperti biasa, lepas kos kaki. Baru nanti dia pakai lagi. Pakai lagi, berlaku lagi periode yang baru, 1x24 jam lagi kalau masih mukim. Musafir, periode baru lagi. Paham ini? Nah, saya pahamkan teks dulu ya. Ini belum paham dalil. Teks dulu ini, pahami teks dulu. Teksnya dari Al-Qadi Abu Syuja. Terus, fa'in masaha fil hadar summa safara. Ketika dia sekarang ini mukim, dia mengusap kos kaki atau mengusap sepatu tadi, mengusap khuf. Summa safar, kemudian bersafar. Padahal tadi mukim jatahnya berapa lama? 1 hari. Kalau musafir, 3 hari. Atau, au masaha fis safar. Atau dia sekarang lagi bersafar. Punya jatah tadi mengusap khuf. Summa akoma, kemudian dia mukim. Paham ini ya? Tadi mukim kemudian safar, atau safar kemudian mukim. Atamma masha mukimin. Maka dia cukup sempurnakan mengusapnya seperti orang mukim. Berarti berapa jadinya? 1x24 jam. Ya. Jadi ada jangka waktu. Satu masalah saja yang ini harus lepas kos kaki sama lepas sepatu tadi kalau junub. Kenapa? Mandi. Mandi gimana coba kalau enggak lepas? Dan memang kalau mandi, mengusap pun jadi batal. Kalau mandi besar kewajibannya, junub keadaannya, mandi besar tadi, maka mengusap pun jadi batal. Langsung ketika itu dia lepas sepatunya, lepas kos kakinya, mandi. Kalau dia mau memulai periode baru lagi untuk mengusap, nah tadi dia sudah bersuci, pakai kos kaki dengan niatan nanti mau diusap. Sudah? Nah, itu saya pahamkan teks dulu, nanti dalil-dalilnya insya Allah pertemuan pekan depan. Ini harus dipraktekkan baru paham ini. Jadi kan kalau ada kayak gini, praktekkan biar tahu nanti. Kos kaki saya usap saja gitu. Kalau orang-orang nilai kanan kiri, ini kok aneh sekali. Dia yang aneh nggak tahu gitu. Tadi mungkin nggak ada sebab apa-apa. Saya ke kampus aja kok misalnya, saya ke kampus gitu. Ada sebab apa-apa enggak? Bukan malas. Bukan malas juga ya, pengen usap kos kaki aja gitu. Ini nggak ada keringanan. Ini kalau dipakai ketika ada keringanan ini nggak ada, bebas. Yang penting tadi, mukim 1x24 jam, musafir 3x24 jam. bagaimana hukum mengedit foto? Foto nggak usah dimacam-macamin, kayak gitu aja. Nggak usah jadikan tua, gitu, nggak usah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sholat sendiri, kemudian ditepuk pundak oleh makmum, kemudian datang lagi jamaah lain dan menarik makmum yang pertama tadi, akan tapi tidak berpindah-pindah ke belakang untuk membuat shaf, dan kemudian jamaah yang baru datang tadi memposisikan dirinya sejajar dengan makmum yang pertama tadi, boleh? Namun afdolnya mundur ke belakang karena sudah lebih dari satu makmum, maka tempatnya di belakang imam. Dalam mendengarkan Al-Quran harus diam. Bagaimana jika sambil mengerjakan tugas atau sedang beres-beres dengan niat terapi menjauhi musik, apakah sama seperti tidak menghargai Al-Quran? Mungkin ganti ceramah saja lebih bagus daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran harus disimak. Ketika ini dapat contoh, saya sering ulang-ulang contoh itu ketika kaum jin itu dengar Al-Quran. Wa isorofna ilaika nafarum minal jinni yastami'una Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Sekelompok jin itu ketika itu datang, Nabi itu entah itu sholat malam atau entah itu sholat subuh. Ketika itu beliau baru pulang dari Taif, sudah ditolak di Taif, kemudian beliau menghibur diri dengan Al-Quran. Ketika menghibur diri dengan Al-Quran, ya, lantas hadir para jin di situ untuk dengarkan bacaan Al-Quran beliau. Ketika mereka hadir, ya, sekelompok jin itu hadir, jumlahnya Allah alam tidak diketahui di sini berapa. Maka falamma hadaru qalu ansitu. Ketika hadir, mereka katakan pada teman-temannya, pada jin yang lain, ya, diam. Ini lagi baca Al-Quran ini. Berarti memang suruh fokus. Dan kalimatnya itu, yastami'un Al-Quran, mendengarkan, bukan mendengar. Beda enggak? Dengan kan, dengan tidak adanya kan. Beda enggak? Beda. Mendengarkan fokus berarti. Yastami'un Al-Quran itu fokus dengar Al-Quran, bukan mendengar Al-Quran. Kalau mendengar Al-Quran ada yang muter, kalian jalan aja gitu. Nah itu mendengar, oh saya tahu dia lagi baca nih. Kalau mendengarkan, kamu berhenti terus simak itu, oh fokus saya dengar ini, oh dia baca ayat ini, baca ayat ini, itu. Kalau Al-Quran dibacakan, didengarkan. Ya. Dan hati manusia itu satu. Gak bisa dia konsen macam-macam, gak bisa. Konsen ini, bareng ini itu gak bisa. Kalau bisa ya fokus ini, ya sudah yang ini tinggalkan dulu. Kalau dia mau dengar ceramah, mungkin sambil aja dengar gitu. Ini gak terlalu seperti Al-Quran. Dan ini juga bentuk penghormatan pada kalamullah tadi yang kita bahas. Kalau orang ngaji kayak tadi itu, Al-Quran itu kalamullah, wah dia tahu ini, ah saya ini bukan perhatikan kalam biasa, ini bukan orang ngomong ini. Ini firman Allah ini. Saya hormati. Maka dia berhenti tadi, seperti saya ibaratkan, ada bos ngomong, ada orang tua ngomong, kan diam. Gak mungkin bicara kan, sudah saya diam ini, fokus. Kalau gak mau dengar ya sudah, matikan dulu sementara. Bagaimana dan apa hukumnya kita memutar murotal Quran di rumah rutin atau setiap saat? Tadi sudah terjawab ya. Apa saja pertanyaan yang harus ditanyakan ketika ta'aruf? Oh ini nyambung dengan pertama apa? Tadi gak ada saya singgung apa-apa. Tadi saya gak singgung-singgung jomblo juga kok tadi. Tadi saya singgung jomblo gak? Enggak ada sama sekali. Tiba-tiba ini bahasa Al-Quran tadi. Satu pun tadi saya gak singgung itu. Jomblo tadi gak ada saya singgung-singgung apa-apa tadi. Selamat kalian. Kalau mau tahu pertanyaan urgen, ya ini untuk ditanya ke ahwat. Tanya seputar akidah yang penting-penting dulu. Ya. Kamu bilang Al-Quran itu apa? Al-Quran itu produknya Jibril apa bukan? Gitu tes aja. Mantap sekali itu. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Ini masih terus ini. Kalau ikuti kajian ini nanti prinsip-prinsipnya itu kamu akan dapati. Allah itu di mana? Gitu. Kamu paham bid'ah itu ada berapa macam? Ada bid'ah hasanah atau tidak? Tanya aja. Oh iya bid'ah itu ada dua, hasanah, sayyi'ah. Iya saya juga dengan kamu, saya hasanah juga untuk tinggalkan kamu. Gitu, mantap kan? Gombal-gombal dikit. Ustaz, saya baru mengaji, saya masih bingung manhaj itu apa dan ada berapa. Manhaj ketika kita bahas itu maksudnya metode kita itu beragama. Maksudnya apa? Prinsip. Jadi diajarkan gimana nyingkapi Al-Quran, gimana nyingkapi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. sampai nanti pada pembahasan gimana nyikapi pemimpin, penguasa gitu, boleh memberontak atau tidak, itu beragama semua itu prinsip-prinsip dasar. Nah itu yang para ulama tuliskan dalam kitab-kitab akidah. Ada yang namakan dengan as-sunnah, ada yang namakan syarhu sunnah, ada yang namakan dengan akidah apa begitu, akidah tauhidiyah, akidah wasithiyah, enggak ada. Ya, jadi dinamakan dengan kitab akidah. Nah, itu prinsip-prinsip manhaj di situ. Namun ada manhaj, mana sebenarnya istilah yang lebih luas. Ada dalam masalah fikih ada manhajnya, kita bermanhaj dalam fikih itu bagaimana? Oh, saya harus memahami dalil seperti ini sehingga saya dapat hasilkan hukum ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh gitu. Itu ada. Metode masing-masing bidang juga ada. Memahami hadis juga punya metode lagi. Jadi sebenarnya istilah umum. Ya. Namun prinsipnya kalau disebut manhaj itu biasanya ke masalah akidah. Saya sudah baca artikel tentang doa khatam Quran dan tidak ada dalil sahih tentang membaca doa khatam Al-Quran tadi. Yang saya tanyakan, kenapa Imam Masjidil Haram setiap Ramadan di akhir Ramadan membaca doa khatam Quran dalam sholat? Karena mungkin dia mengambil maknanya yang sahih. Ya, dia mengambil maknanya sahih. Kalau dia mengambil maknanya sahih tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau menganggap itu afdolnya doa tersebut, ya, dan dijadikan itu doa khatam Quran dan itu dianggap dari Nabi. Kalau dari Nabi bukan. Kalau mau rangkai sendiri maknanya benar tidak masalah. Satu lagi, Ustaz, mengapa Asy'ariyah belakangan tidak mengikuti akidah Abu Hasan Al-Asy'ari? Dia mengikuti Al-Sunnah. Mungkin mereka tidak tahu pertobatan dari Abu Hasan Al-Asy'ari itu bagaimana. Terus enggak tahu pemahamannya jadi berubah dengan ketika diketahui yang benar itu di apa dalam kitab beliau Al-Ibana. Dan mungkin juga faktor-faktor ya ego juga. Ah, saya tetap prinsip seperti inilah. Sudah prinsip seperti ini saya pegang terus. Atau juga terpengaruh kalau sekarang ini ya terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah sehingga tidak ada pelurusan-pelurusan. Dan mungkin mereka cuma fokus saja pada masalah fikih saja, nganggap kalau saya dengan Imam Syafi'i masalah fikih saja yang saya ambil. Ibadah saya tinggalkan gitu. Padahal enggak. Harusnya kalau kita pelajari akidah tadi dari Imam Al-Muzani, harusnya dia di pondok-pondok tradisional baca kitab Al-Muzani gitu. Karena ini umur seniornya Imam Syafi'i langsung yang mandikan jenazahnya Imam Syafi'i ya Al-Muzani ini. Maka harusnya itu ini jadikan kitab pondok. Di pondok-pondok tradisional yang notabene itu bahas kitab fikih Syafi'i. Mau kita akidahnya bahas ini. Dari sisi sanad ini lebih dekat dengan Imam Syafi'i. Dibandingkan yang di bawahnya Imam Syafi'i. Yang lebih dekat dengan Imam Syafi'i ini langsung. Imam Al-Muzani. Ya. Maka sekarang tugas kita bukan mempermasalahkan itu. Ya. Maksudnya tidak terlalu bersang itu. Yang penting sekarang yang apalagi yang baru belajar. Dalam ilmu agama dengan baik. Ya, kemudian pelajari prinsip-prinsip tadi, namun yang kita punya pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang kita bahas. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan biiznillah. Demikian yang kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup